Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, meningkatkan iman dan takwa kita, kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata syukur, kata puji, kata puja kita kepada Rabbul Alamin. Karena itulah magnet dari kebaikan. Dan lalainya kita dalam bersyukur itu hanya membuat kita terkena azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan, dan kita harus lebih lagi bersyukur ketika kita kembali dipertemukan oleh Riyadhus Shalihin, salah satu kitab terbaik. Dan ingat, semakin sering bertemu semakin terasa biasa dan semakin sulit kita bersyukur. Maka ini tantangan bagi kita. Setiap hari kita bertemu dengan Riyadhus Shalihin, apakah benar syukur kita setiap hari? Apakah benar rasa merasa beruntung dikasih taufik oleh Allah, dikasih karunia oleh Allah itu setiap hari? Orang mungkin dengan mudah bersyukur ketika pertama kali bertemu dengan Riyadhus Shalihin. Ya Allah, saya beruntung banget ya. Tapi kalau setiap hari ketemu, belum tentu perasaan sama dengan awal. Itulah manusia. Kalau setiap saat bertemu dengan kenikmatan, dianggap biasa. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh rasa, bisa membunuh sensitivitas, membuat kita gak sensitif lagi. Oleh karena itu, bersyukurlah, karena belajar buku ini adalah anugerah. Belajar buku ini adalah anugerah. Ini salah satu buku terbaik di dunia. Dan terlebih lagi juga, materi yang sedang kita jadikan atau menjadi menu kita di hari-hari ini adalah Ummu Sunnah. Hadis yang bernama Ummu Sunnah, ibundanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat sangat luar biasa dalam dunia hadis. Mencakup makna dari semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global tentu saja. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bersyukur dan amalkan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita sudah menikmati hikmah tentang bagaimana berpenampilan ketika beribadah. Bagaimana berpenampilan ketika beribadah, ketika datang ke kajian, ketika kita baca hadis ini, sosok misterius ini, dan kita belum jelaskan siapa beliau dan identitas sosok ini, tapi yang jelas ketika beliau datang syadidu bayadi thiyab, dalam kondisi berpenampilan memakai baju putih bersih, syadidu sawadi sya'ar, rambut beliau hitam berkilau, dan dalam riwayat Nasa'i wanginya luar biasa, wangi wajahnya, bersih wajahnya, bersih, tidak ada noda di bajunya. Apa kata para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi, fihi dalilun ala istihbabi tahsini thiyabi wal hay'ati wal nadhafati inda dukhulil ala al-ulama. Hadis ini dalil disunnahkan memperbaiki penampilan atau berpenampilan yang baik kebersihannya dijaga, bajunya dijaga, diperbaiki ketika masuk atau ketika bertemu dengan ulama. Ketika bertemu dengan ulama, ketika bertemu dengan orang-orang soleh, ketika beribadah kepada Allah. Itu kata para ulama. Selama ini kita tampil rapi, tampil bagus, tampil tampan, tampil cantik, seringkali hanya untuk makhluk dan manusia. Tapi begitu beribadah kepada Allah, biasa aja. Lupa selama ini siapa yang kasih dia rezeki, siapa yang memberikan dia uang sehingga dia bisa beli pakaian yang berkelas tersebut. Tapi gak pernah dia pakai untuk Allah, gak pernah. Dia pakai hanya untuk makhluk, untuk manusia. Makanya kaidah para ulama, fallah ahakku an yutazayyana lah, Allah lebih berhak mendapatkan penampilan baik kita, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah praktek para ulama kita, jemaah. Al-Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad, seorang imam besar, Al-Hafidh Abu Ismail Abdullah bin Muhammad, sebagaimana dijelaskan Imam Dzahabi, itu diriwayatkan, "Ukana idza hadhara al-majlis." Berarti itu kalau datang ke majlis ilmu, itu sedang ibadah, "Labisa thiyabal fakhirah." Beliau memakai baju yang berkelas, fakhirah. Baju yang berkelas, yang luxury. Waraqibad dawabat thamina, dan belum naik tunggangan yang mahal. Jadi misalnya kuda-kuda yang bagus tuh dipakai tuh buat datang ke majelis ilmu atau datang ke masjid beribadah. Lalu beliau katakan, wa yaqulu innama af'alu hadza i'zazan lid-din wa ragman li'a'da'i. Sesungguhnya motif aku melakukan ini itu untuk memuliakan agama. Memuliakan agama, memuliakan agama, menjaga marwahnya agama, menjaga marwahnya ilmu. Ini Al-Imam Abdullah bin Muhammad Abu Ismail Al-Harawi. Dan untuk bersikap tinggi di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka enggak boleh mengolok-olok dan merendahkan. Show of force kalau bahasa kita sekarang ya. Tapi kepada siapa? Kepada setiap orang, kepada yang memusuhi. Untuk menunjukkan bahwa agama ini punya marwah yang tinggi. Hatta yanzur ila izzi wa tajammuli, sehingga mereka bisa melihat mulianya saya dengan Islam dan bagaimana saya berpenampilan ketika saya menjadi Muslim gitu ya. Jadi biar mereka melihat Muslim tuh begini gitu loh. Muslim tuh seperti ini, rapi, bagus penampilannya. Fergobu fil Islam, sehingga mereka tertarik masuk ke dalam Islam. Lihat para ulama itu penampilannya, niatnya gimana orang tertarik masuk ke dalam Islam, rapi ya. Karena gak bisa dipungkiri penampilan itu punya daya magnet di hadapan masyarakat. Makanya ada profesi stylist dan seterusnya, karena penampilan itu penting. Tapi tentu saja bukan yang terpenting. Dan tidak ada arti apa-apa kalau imannya lemah, hatinya rusak, itu poin. Tapi kalau dibilang penting gak? Penting. Dan menariknya, ثُمَّ إِذَنْ صَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ عَدَ إِلَى الْمُرَقَّعَةِ وَالْقُعُدِ. Dan kalau dia beliau pulang, itu penampilannya berubah lagi, biasa aja. Biasa aja. Lifestyle-nya berubah lagi. Sederhana. Dan memang itulah lifestyle asli beliau. Pola hidup beliau itu sederhana. Tapi kalau untuk ibadah, untuk menjaga marwah agama, untuk menjaga kedudukan agama, baru pakai baju yang oke, pakai mobil yang bagus. Tapi kalau nggak diperlukan udah biasa aja, rapi dan biasa, sederhana, makan juga biasa aja, nggak ada pamer-pamer. Ya pure untuk itu gitu loh. Itu para ulama kita. Ini pelajaran besar. Makanya ada di dalam hadis Ummu Sunnah. Ingat, semua hikmah, semua pelajaran dalam hadis ini penting-penting dan sangat penting semua. Karena ini induknya sunnah Nabi SAW. Jadi ketika opening hadis ini menyoroti tentang penampilan sosok yang misterius ini, berarti penampilan itu penting. Penampilan itu penting. Lalu setelah itu menyoroti tentang bagaimana sikap dia di majelis, bagaimana cara duduk, bagaimana menghargai, bagaimana bersikap, berarti bersikap itu penting. Diam itu penting, cara duduk itu penting. Jangan pernah meremehkan itu. Dan itu praktek para ulama kita itu nih, penampilan penting. Kalau saya datang ke majelis, ke masjid, pakai baju yang berkelas, pakai kendaraan yang bagus, tapi hanya untuk itu, untuk memuliakan ilmu, memuliakan agama. Setelah itu biasa lagi. Setelah itu biasa lagi. Dan nggak ada motif untuk membanggakan diri dengan baju yang bagus, enggak. Ini hanya untuk menjaga marwah agama dan agar mereka tertarik masuk ke dalam Islam, agar mereka tertarik mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang menjadi PR bagi kita jemaah sekalian. Oke, penampilan kita bagus untuk siapa? Apakah untuk Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk ingin dipuji oleh makhluk? Kita yang bisa menjawab. Adapun untuk orang lain, kita berbaik sangka. Untuk diri sendiri tanya, benar nggak nih kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lanjutkan hadirin. Ketika sudah duduk, penduduknya penuh dengan adab. Lutut disentuhkan ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kedua tangan diletakkan di atas paha bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sosok ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam. Tolong jelaskan tentang Islam. Lalu Nabi SAW bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu bersaksi, atau engkau bersaksi, tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah. Dan engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berangkat haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Nabi menjelaskan Islam dengan menyebutkan lima rukunnya. Lima rukunnya: syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Lima rukun. Qala sadaqta. Lalu ternyata sosok ini merespon, "Benar engkau wahai Muhammad. Benar." Itu jamaah Umar sama sahabatnya bingung. Loh. Ini orang udah tahu nih. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kita bingung sama orang ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kenapa Pak Umar dan para sahabat bingung? Ini pelajaran bagi kita. Karena mereka itu pada dasarnya bertanya karena tidak tahu dan untuk mencari kebenaran. Di zaman Umar itu orang bertanya itu bukan ngetes. Apalagi menyudutkan, mancing, test the water, cek ombak. Enggak. Orang tuh di zaman Umar, di zaman Nabi SAW, kalau bertanya itu karena dia gak tahu. Dan dia ingin tahu untuk mengamalkan hal tersebut. Bukan cuma jadi wawasan aja. Untuk mengamalkan. Jadi ketika ada orang bertanya, lalu membenarkan jawabannya, pada bingung. Kayaknya udah tahu nih orang. Gak sesuai dengan kebiasaan mereka. Di tengah-tengah keheranan para sahabat dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sosok ini melanjutkan pertanyaannya. Fa'akhbirni 'anil iman. Tolong jelaskan kepadaku tentang keimanan. Tentang iman. Lalu Nabi SAW menjawab, antu mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Dan kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi. Dan kepada kitab-kitab sucinya. Wa rusulihi. Dan beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Wal yaumil akhir. Dan kau beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nabi SAW menyebutkan 6 rukun iman yang sudah familiar di tengah-tengah kita. Jadi ketika ditanya tentang iman, beliau sebutkan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan lagi-lagi penanyanya merespon, qala shadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Dan sosok ini langsung melemparkan pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan, tolong terangkan kepadaku tentang ihsan. Dan Nabi SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak, dan kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia maha melihatmu, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadirin Allah muliakan, kita berhenti sejenak sampai sini. Tiga pertanyaan pertama adalah tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Tentang apa hadirin? Islam, iman, dan Islam dan ihsan. Islam, kita tahu Islam itu iman, beriman, dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Lalu ihsan, ihsan itu diterjemahkan secara etimologi, secara bahasa artinya berbuat baik. Secara bahasa ya, standar ihsan, berbuat baik. Secara makna terminologi diantaranya sebagaimana yang Nabi SAW menjelaskan. Ini langsung definisi, atau bukan definisi ilmiah secara pengertian, tapi Nabi menjelaskan makna Islam, iman, dan ihsan dari sisi kandungannya. Islam itu apa sih? Syahadatain. Lalu sholat, zakat, puasa, dan haji. Iman itu apa sih? Iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau gak bisa melihat Allah, sesungguhnya ia maha melihatmu. Hadirin Allah muliakan, Islam, iman, dan ihsan. Sedikit berbicara tentang tiga istilah ini, karena ini hal yang penting. Hadirin, ada sebuah kaidah para ulama mengatakan bahwa ketika berbicara tentang Islam dan iman, kadang-kadang kita suka bingung ya, Islam itu dan iman itu apa sih? Nah, simpel aja. Tiga istilah ini menariknya adalah idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman itu kalau disebutkan dalam satu kalimat dalam satu pembicaraan Islam disebutkan, iman disebutkan. Atau selain itu ihsan juga. Maka maknanya beda-beda. Maka maknanya berbeda-beda. Tapi kalau hanya salah satu mereka yang disebutkan, misalnya kitanya harus beriman, saudara-saudara, maka makna kita harus beriman mencakup kita harus berislam, gitulah. Misalnya umat Islam di Jakarta, misalnya, atau umat Islam di Kalimantan, itu artinya ya Islam, ya iman. Gak mungkin umat Islam yang gak beriman gitu loh. Arahnya tuh gak kesana. Jadi maksud kalau misalnya ada orang bilang umat Islam di Indonesia, itu berarti Islam dan iman. Ia menjalani rukun Islam dan ia beriman dengan 6 rukun iman. Itu maksudnya. Tapi kalau disebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini harus jadi orang Islam dan harus jadi orang-orang beriman. Nah itu berbeda tuh. Islam dan iman memiliki dua makna yang berbeda. Makanya ketika istilah ini disebutkan dalam satu hadis, beda-beda lihat. Islam apa, iman apa, dan ihsan itu apa. Jadi apa perbedaannya, Ustaz? Perbedaannya Islam itu mewakili amalan-amalan zahir. Mewakili amalan-amalan zahir. Adapun iman itu amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin. Dan ihsan adalah ketika seorang hamba berada di puncak level ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Islam, Nabi sebutkan apa? Rukun Islam. Dan coba perhatikan rukun Islam. Syahadatain, zahir, diucapkan. Semua bisa lihat. Zahir. Zahir, terlihat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Terlihat. Orang bisa lihat, bisa dengar. Lalu kedua, sholat. Sholat terlihat. Puasa. Puasa walaupun amalan yang punya sisi rahasia yang kuat, tapi juga bisa terlihat. Terlihat. Kita kalau kita misalnya bareng dari sahur sampai maghrib sama seseorang, kita lihat, oh ini orang puasa nih, sahur bareng saya, terus saya full bareng dia, saya nggak berpisah sama dia, full bareng dia dari subuh sampai maghrib, terlihat. Oh, dia memang puasa. Pas maghrib azan buka, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan pembatal puasa. Terlihat. Zakat terlihat ketika bayar, orang bisa lihat. Haji apalagi, belum berangkat aja orang udah sekampung udah pada tahu. Belum berangkat tuh orang sekampung udah tahu. Dan semua punya persamaan, punya benang merah, amal-amalan zahir. Maka Islam adalah amalan-amalan zahir. Dan amalan-amalan zahir terpenting adalah rukun Islam yang 5 tersebut. Itu yang terpenting. Adapun adapun iman, coba kita lihat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Semuanya punya benang merah atau persamaan. Amalan-amalan batin. Amalan-amalan hati. Pada dasarnya. Walaupun nanti diungkapkan dengan zahir, karena kalau hati baik, zahir akan baik. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Tapi inti dari iman di hati. Tapi Ahlus Sunnah meyakini konsep talazum bainal batin wa zahir, ada keterkaitan yang nyata antara amalan batin dan amalan zahir. Kalau batin baik, zahir baik. Kalau batin buruk, zahir buruk. Kalaupun baik, terkesan baik. Sandiwara saja baik, tapi sebenarnya buruk. Itu iman batin. Adapun ihsan, itu level tertinggi pada saat seorang beribadah. Level tertinggi pada saat seseorang itu beribadah. Makanya para ulama mengatakan, seperti dijelaskan oleh Al-Imam Syahristani dalam kitab yang sangat terkenal, Al-Milal wa Nihal, dinyatakan wa al-Islam mabda wal-Islamu wasata wal-Ihsanu kamala. Level pertama itu dasarnya Islam. Lalu level kedua, iman. Lalu level yang sempurna itu ihsan. Jadi level 1 itu Islam. Pertengahan, iman. Paling puncak, ihsan. Itu hal yang perlu kita camkan. Level pertama Islam, level kedua iman, level ketiga ihsan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitabnya Kitabul Iman menjelaskan, fatabayyana anna dinana yajma'u tsalatsah. Kita jadi ngerti bahwa agama kita itu mengumpulkan atau mengandung tiga tingkatan. Lakin huwa darajatu thalath. Jadi tiga tingkatan. Enggak sama semuanya. Jadi agama kita mengandung tiga hal, tiga unsur, tapi unsur itu bertingkat-tingkat. Darajat thalath. Tiga derajat atau tiga tingkatan. Yang pertama muslim. Derajat paling bawah muslim. Thumma mu'min, lalu di atasnya mu'min. Thumma muhsin, derajatnya muhsin. Muslim itu subjek dari Islam, mu'min subjek dari iman, muhsin subjek dari ihsan. Jadi muslim, lalu di atasnya mu'min, di atasnya muhsin. Lalu Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim menjelaskan, fal ihsanu yadukhul fil iman. Ihsan itu pasti mengandung iman. Dan iman pasti mengandung Islam. Tapi belum tentu sebaliknya. Makanya al-muhsinun akhassu minal mu'minin. Orang-orang yang berbuat ihsan itu lebih khusus daripada orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman lebih khusus daripada orang-orang Islam. Maksudnya apa? Orang yang berbuat ihsan pasti mukmin dan pasti muslim. Orang beriman pasti muslim. Tapi belum tentu orang Islam itu mukmin. Sebagaimana belum tentu ya orang beriman itu ihsan. Bingung. Insyaallah enggak. Kalau kita pahami bahwa Islam itu apa? Amalan zahir. Iman amalan batin atau amalan hati. Ihsan puncak kesempurnaan. Kalau kita bisa mewujudkan semuanya dengan sempurna, dengan level tertinggi. Jadi kalau kita pakai bahasa, bahasa yang lebih ini, tidak semua orang yang zahirnya melakukan ibadah itu beriman, amalan batin dan hatinya baik gitu loh. Dan tidak semua orang yang beriman itu kalau ibadah merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ibadah benar-benar merasa diawasi oleh Allah. Kan kita buktikanlah, kan susah mencapai derajat ihsan. Kita beriman tuh udah berapa tahun. Terus apakah setiap ibadah kita bisa mewujudkan rasa ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak melihat, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Berarti kan gak semua orang yang beriman itu bisa sampai derajat itu. Tapi kalau orang sudah sampai setiap ibadah seakan-akan dia melihat Allah, atau dia merasa yakin Allah melihat dia, maka pasti dia rajin mengerjakan amalan zahir dan amalan batinnya pasti bagus. Sebagaimana orang-orang yang imannya bagus atau amalan hati dan batinnya bagus, pasti amalan-amalan zahirnya bagus. Itu maksudnya. Muhsin pasti mukmin dan muslim, tapi tidak sebaliknya. Mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Bisa dimengerti jamaah sekalian? Semoga Allah tolong kita untuk mengerti ini. Kita, tapi perlu kita ingat sekali lagi, ini apabila tiga istilah ini disebutkan bersamaan ya, disebutkan dalam satu kalimat, dalam satu pembicaraan, sebagaimana hadis ini. Ustaz kita kasih nasihat, kalian harus menjadi orang muslim, mukmin, muhsin. Langsung berpikir, oh muslim itu maksudnya amalan zahir, mukmin amalan hati atau amalan batin, muhsin itu tingkatan tertinggi kalau ibadah seakan-akan kita melihat Allah, kalau gak bisa yakin Allah melihat kita. Itu maksudnya. Tapi kalau, sekali lagi, kalau hanya salah satu dari kata-kata ini yang disebutkan, maka satu kata itu mewakili semuanya. Mewakili semuanya. Kita ambil contoh misalnya membedakan. Surat Al-Hujurat. Ketika ada sebagian Arab Badui. Bani Asad ya. Itu mengklaim kita beriman. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rabu amanna, berkata sebagian orang-orang Arab Badui, enggak semuanya kata sebagian. Amanna, kami telah beriman. Kami beriman, iman nih, yang diklaim iman. Secara mutlak. Allah katakan qul lam tu'minu, kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Ini diterjemahkan tunduk ya. Aslamna, dari kata aslama yuslimu islaman, Jadi katakanlah kalian belum beriman, tapi kalian muslim atau berislam. Kenapa? Lihat alasannya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya tadi kita iman itu apa? Amalan-amalan apa? Amalan-amalan hati. Amalan batin ini buktinya. Allah melarang mereka mengucapkan kami beriman, tapi katakanlah kami muslim. Kami berislam. Maksudnya kalian tuh belum kenapa? Bukan maksudnya, kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya, selama ini kalian baru mengerjakan amalan-amalan zohir saja. Sedangkan hati kita belum benar-benar yakin. Sebagian ulama baru lisan saja, tapi hati kalian belum benar-benar beriman. Buktinya, amalan-amalan lain masih bermasalah. Lalu Allah katakan, kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulullah, la yalidkum, Allah tidak akan mengurangi sedikitpun pahala kalian. Gak akan dikurangi. La yalidkum, gak akan dikurangi. Dikasih sempurna sama Allah. Lihat, Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan-amalan batin, amalan hati. Itu kalau disebutkan dalam satu ayat, satu pembicaraan. Tapi kalau hanya salah satu dari mereka yang disebutkan, maka semua mencakup yang lain. Contoh misalnya, Allah berfirman, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat yang sangat terkenal, qul inna solati, Al-An'am ayat 162-163. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah rabbil alamin, Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepadaku. Terus wa ana awwalul muslimin, dan aku orang-orang yang pertama kali berislam atau menjadi seorang muslim. Wa ana awwalul muslimin, aku pertama kali aku orang-orang yang pertama menjadi seorang muslim. Ini Nabi SAW. Aku adalah orang yang pertama kali menjadi seorang muslim. Apa muslim di sini? Mu'minun dan muhsinun. Karena tidak ada yang meragukan imannya Nabi. Dan Nabi itu salam-salam, kalau ibadah seakan-akan melihat Allah dan yakin dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika muslim disebutkan sendirian, gak ada iman dan gak ada islam, mencakup semuanya. Atau ketika misalnya Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang ihsan, Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang ihsan. Surat Al-Baqarah misalnya, ayat 195. Al-Ma'idah, ayat 195. Al-Baqarah 195, maaf. Al-Baqarah 195. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Al-Baqarah 195. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, muhsinin. Lihat muhsinin. Mungkinkah Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan tapi gak beriman? Kan gak mungkin. Mungkinkah Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang yang berbuat ihsan tapi dia gak berislam? Dia bukan orang Islam? Gak mungkin. Maka muhsin disini mencakup iman dan ihsan. itu keunikan istilah yang sedang bersama kita sekarang. Jelas ini jemaah sekalian. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Milal wa Nihal, yang dijelaskan Imam Syahrastani, bahwa level pertama apa? Islam. Jadi orang itu secara umum itu amalan-amalan zahir dulu, masuk di level itu. Lalu level kedua iman. Lalu level ketiga ihsan. Dan itu terlihat. Coba kita evaluasi diri kita. Saat kita pertama kali hijrah, atau sekarang kita dalam fase pertama kali hijrah, apa yang pertama kali kita lakukan? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir dulu. Karena amalan zahir paling gampang jika dibandingkan iman dan ihsan. Baru setelah itu iman dan ihsan. Tidak setiap orang yang punya amalan zahir terlihat bagus, imannya bagus. Buktinya siapa? Munafik. Buktinya munafik. Munafik amalan zahirnya kayak para sahabat. Penampilannya kayak para sahabat. Sholat bareng Nabi SAW. Hidup di kota Nabi SAW. Tapi imannya rusak. Imannya rusak. Itu yang dijelaskan para ulama. Sebagaimana Imam Ahmad bin Abdul Halim tadi. Gak setiap orang Islam itu, orang yang Islam itu iman. Gak setiap. Tapi kalau ada iman, pasti Islam. Sekali lagi saya ulangi. Gak semua orang yang Islam itu memiliki iman. Buktinya munafik. Itu dalil paling simpel deh. Munafik. Tapi kalau udah punya iman, punya amalan hati, amalan batin, pasti amalan zahirnya bagus. Pasti punya Islam. Dalilnya apa? Hadis Bukhari, idza saluhat saluhal jasadukulu. Kalau hati baik, seluruh anggota badan akan baik. Kalau hati baik, seluruh anggota badan akan baik. Maka orang yang mencapai derajat iman, pasti Islam. Tapi belum tentu sebaliknya. Belum tentu sebaliknya. Kan gitu jamaah sekalian. Orang yang amal zahirnya kayaknya bagus, masya Allah, tapi belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu orang yang terlihat sholat itu beriman. Belum. Saya tahu ada beberapa orang non muslim itu ikut sholat di masjid, dan mereka mencari kebenaran. Ikut sholat, gak kelihatan, pakai sarung segala macam. Dan itu bukan satu dua orang, banyak. Dan sebagian besar atau semua di masjid nggak tahu dia non muslim. Itu bukti secara Islam zahirnya. Kalau ditanya, Pak, yang sholat di sini umat Islam semua, ya iyalah umat Islam semua, itu kata Pak DKM. Padahal ternyata ada satu non muslim sholat di situ, orang nggak tahu. Itu clear. Dan mungkin kita punya teman kayak begitu, atau mungkin kita dulu sebelum masuk Islam kita lakukan itu. Ada banyak orang belum masuk Islam baca Quran. Baca Quran. Pakai celana panjang baca Quran. Di bulan Ramadan. Sampingnya Muslim, sebelah kanannya Muslim, sebelah kirinya Muslim. Orang kalau ngeliatnya, oh ini Islam. Gak mungkin ada orang bilang, oh ini multi agama. Enggak. Semua orang ngeliatnya, ah, itu umat Islam tuh. Secara, karena amalan zahirnya seperti itu. Tapi apakah hatinya? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau hati baik, pasti amalan zahir pun baik. Dan ini pelajaran bagi kita juga jemaah sekalian. Khususnya kita yang di fase awal hijrah. Jangan pernah jadi orang sombong. Jangan pernah ujub. Jangan pernah meninggi. Karena kita di fase awal hijrah itu baru di level 1. Baru di level 1. Lalu apa dasarnya kita membangga-banggakan diri? Harus terus belajar, belajar, belajar. Raihlah derajat iman. Lalu setelah iman, ihsan. Anda baru level 1. Mabda. Baru di mabda, kata Al-Imam Syarastani. Baru di mabda. Makanya kan hadir sekalian. Coba kalau kita lihat di dunia hijrahnya wanita dan ibu-ibu. Kalau seorang wanita ditanya tentang momentum hijrahnya, yang disebutkan apa? Hari pertama dia pakai hijab. Itu iman apa Islam? Islam. Itu real. Islam. Itu yang dikatakan para ulama. Islam itu level 1. Lalu naik lagi iman. Lalu naik lagi. Perjalanan masih panjang. Masih banyak amalan-amalan batin dan hati yang harus kita benahi. Harus kita perjuangkan. Jangan pernah berpuas diri. Itu tadi, jangan sombong, jangan ujub, jangan pernah puas diri. Ini baru fase awal. Jangan merasa udah semuanya. Enggak, Anda baru di fase awal. Baru di fase awal. Makanya kita tahu bersama betapa banyak yang penampilannya syar'i, penampilannya sunnah, begitu dikasih musibah goncang. Kenapa? Karena iman kepada takdirnya belum kuat. Betul, penampilannya udah sunnah, penampilannya udah syar'i, tapi iman kepada takdir, apakah semudah mengganti penampilan? Mengganti penampilan, mengganti baju, itu tinggal ke fitting room, dikasih waktu 5 menit, keluar, berubah. Tapi iman kepada takdir, yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pandemi seperti ini misalnya. Harta kita habis-habisan. Bisnis kita berantakan. Sebagian yang penampilannya sudah syar'i atau penampilannya sudah usah goncang hadirin. Ada yang terlempar, ada yang futur. Ada yang berpikir menghalalkan segala cara, ada yang berpikir mengerjakan hal yang haram. Itu kenapa? Itu karena iman kepada Allah, bahwa Allah Ar-Razzaqnya masih kurang. Iman kepada Al-Quran, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik bagi kalian, kan masih kurang berarti. Masih kurang. Masih kurang. Hadirin Allah muliakan. Keyakinan tentang Al-Qur'an, iman kepada Al-Qur'an bahwa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan yang dijanjikan untuk kalian. Itu kan masih kurang. Makanya ketika kita di PHK, ketika kita ditinggal oleh customer kita, kita down. Karena kita berikan rizki kita di perusahaan kita. Kita pikir rezeki kita di konsumen kita, maka daya beli konsumen minim, kita daya beli konsumen jatuh, kita pun ikut jatuh. Para ulama klasik dulu jemaah, waktu ditekan oleh Ma'mun tentang masalah khalqul Quran, ada fitnah dalam masalah keimanan di masa itu, Ma'mun mengancam seseorang ulama, kalau Anda enggak ngikut keyakinan saya, dan keyakinannya itu salah, meyakini Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, saya akan cut semua bantuan kepada Anda, saya akan cut semua pemberian saya kepada Anda. Apa jawaban ulama tersebut? Simple aja, cuma satu kalimat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Udah, diam itu, pergi dia. Dan benar-benar di-cut, gak ada masalah. Dan hanya mengucap satu kalimat aja. Firman Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan, itu iman. Jadi, Anda mau berhenti ngasih gak ada masalah. Oh, rezeki saya bukan di Anda kok. Rezeki saya di atas langit. Allah yang kasih rezeki saya. Oleh karena itu, pelajaran dari ini semua jamaah, teruslah belajar, teruslah berubah, teruslah menapak naik. Jangan hanya puas dengan amalan-amalan zahir, walaupun itu bagus-bagus. Tidak ada yang berani meremehkan amalan zahir, tidak berani meremehkan hal-hal yang merupakan penampilan seorang muslim, karena itu adalah Islam. Meremehkan itu sama saja meremehkan agama kita sendiri. Tapi cepat puas di sana. Jangan sampai kita seperti sebagian orang Arab Badui yang Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ketika qalatil arabu amanna, berkata sebagian Arab Badui kami beriman, Allah yang langsung klarifikasi. Kullam tu'minu, bilang sama mereka, mereka belum beriman. Oh, itu kan sebuah teguran besar kalau kita berada di posisi itu. Kita mengatakan kita beriman nih sama Allah, padahal belum. Baru penampilan aja beriman, baru pergaulannya aja yang Islam, baru kalimat-kalimatnya aja. Kalau dulu lo gua, sekarang aneh antum, aneh antum. Hanya kalimat-kalimatnya aja yang berubah. Kalau dulu bilangnya apa, takjubnya misalnya gokil lah, sekarang masya Allah subhanallah. Tapi amal-amalannya belum. Kehusyuan ketika sholat belum. Keikhlasan belum. Kelapangan hati belum. Terus belajar buat kita semua. Terus berubah dan jangan pernah berpuas diri, apalagi sombong, apalagi ujub dengan amalan-amalan zahir kita. Apalagi meremehkan orang hanya sebatas apa yang kita lihat dari mereka. Bisa jadi mereka punya amalan hati yang lebih tinggi daripada kita. Walaupun secara zahir kita yang menang, secara zahir mungkin kita yang menang, tapi amalan-amalan batinnya, bukankah Uwais Al-Qarni menjadi tabi'in terbaik karena amalan hatinya, jemaah? Amalan hati Uwais Al-Qarni. Ini yang perlu kita camkan. Islam, iman, ihsan. Pesannya adalah ketika kita masih di fase awal belajar, kemungkinan besar kita baru Islam. Kita harus naikkan ke iman, lalu naikkan ke ihsan. Jangan berpuas diri, apalagi menyombongkan ujub diri, meremehkan orang dan seterusnya. Puas diri sehingga kita tidak maju-maju, kita tidak naik-naik. Dan terbukti pembicaraan kita hanya amalan zahir saja, walaupun amalan zahir itu penting, penting. Tapi bukankah orang munafik juga memiliki amalan zahir? Bukankah sebagian orang Badui ini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala punya amalan zahir? Atau sebagian amalan zahir? Dan kalau kita hanya mengandalkan amalan zahir, apa bedanya kita dengan munafik? Apa bedanya kita dengan munafik? Yang terlihat secara kasat mata muslim tapi ternyata tidak. Maka jaga, tanamkan amalan iman kita, tauhid kita jamaah, keikhlasan kita, syukur kita, dan seluruh amalan-amalan batin yang secara global terkandung pada rukun iman yang 6 tersebut. Rukun iman yang 6 tersebut Islam, lalu iman, lalu ihsan. Jika kita sebutkan bersamaan, tapi kalau hanya salah satu dari ini disebutkan, maka yang satu mencakup yang lain. Orang yang ihsan pasti imannya kuat, Islamnya bagus. Orang yang imannya kuat pasti Islamnya bagus. Karena apabila hati baik, anggota badan akan baik. Tapi orang yang Islam atau amalan zahirnya bagus, belum tentu iman dan ihsannya bagus. Belum tentu. Dalilnya adalah orang-orang munafik juga ikut sholat, ikut puasa, tapi imannya kosong. Ini cambuk untuk kita naik kelas, naik kelas, naik kelas. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.